terpinggal-pinggal di jalan. Hey, petempetan, hey, jutan-jutan jalannya seperti pengantin sunado. Mundur kena, maju pun apalagi lebih kena. Semuanya kena, semakin lama semakin terasa. Atas kena, bawah pun apalagi lebih kena. Jempol kakiku terinjak terompa bakyak sandal Jawa. Hei, apa jadinya gagal semua. Disambar orang, nggak jadi jajan dapat gua. Nyenggol juga kagak berani gua. Lu tahu dong, nyenggol pakai duit sekarang. Aduh gila. Gua sih demen aja gitu. Cuma duit gua kagak ada. Iya. Gampang, ngutang dulu ntar. Yeah. Kini jangan heran, anak-anak sekarang masih kecil sudah pada surat-suratan. Dadadu sayang-sayangan, oh. Ada lagi ngantri karcis tempat hiburan, pingin cari tempat duduk paling belakang, berdiri desak-desakan. Kesempatan senggol-senggolan, oh. Pegangan. Uset yang mojok semakin masih terpinggal-pinggal di jalan. Petempetan, jutan-jutan jalannya seperti pengantin sunat. Mundur kena, maju pun apalagi lebih kena. Semua semakin lama semakin terasa. Atas kena, bawah pun apalagi lebih kena. Waduh, jempol kakiku, aduh, terinjak terompa bakyak sandal Jawa. Hei.